الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa kembali berkumpul, bermajlis dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana taufik serta hidayah dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena kita tidak bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang banyak, majelis demi majelis kita datangi, salat demi salat kita kerjakan, sedekah demi sedekah kita keluarkan, melainkan semata-mata pertolongan dan tashil, taisir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwati fillah ya rahakumullah, di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita tidak diperkenankan untuk memiliki satu sikap yang namanya al-kibr. Satu sikap yang namanya kesombongan, menganggap bahwasanya diri kitalah yang telah berperan besar, menganggap bahwasanya kitalah yang mampu untuk mengerjakan amalan demi amalan tersebut. Ini namanya al-ghurur bin nafs, tertipu dengan dirinya sendiri. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memanjatkan sebuah doa yang doa tersebut mengandung agar kita tidak mudah untuk menisbahkan, untuk menyandarkan apapun kepada diri-diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan urusan-urusan duniaku, apakah itu berkaitan dengan perkara-perkara ibadah ataukah perkara-perkara dakwah atau mungkin muamalah sesama beliau, beliau dengan orang-orang yang berada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam, dari ashab Rasulullah, ahali beliau alaihi salatu wassalam. Wala takilni ila nafsi, jangan sandarkan pada diriku ya Allah tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata, satu detik, bahkan kurang dari itu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon agar Allah tidak menyandarkan urusan-urusan beliau kepada diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'adzalik, padahal kita telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atqan nas, manusia yang paling bertakwa, akmalun nas, manusia yang paling sempurna, Bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, memberikan tarbiyah kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah tertipu dengan diri sendiri. Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah pernah menukilkan sebuah ucapan yang sangat indah dari Hatim Al-Asam, dan ini beliau nukilkan pada karya beliau yang berjudul Madarijus Salikin, jilid yang pertama halaman ke-510. Berkata Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, la taghtar, ini nasihat untuk kita semua, la taghtar bimakanin salihin falamakana aslahu minal jannah walaqiya fiha adamu malaqi. Nasihat yang pertama, la taghtar bimakanin salihin, janganlah sampai engkau tertipu dengan tempat yang suci. Mentang-mentang kita berada di masjid, oh pasti saya beramal soleh. Mentang-mentang berada di depan Ka'bah, pasti saya akan mendapatkan ajr, pahala. La taghtar, jangan mudah tertipu. La taghtar bimakanin salihin, jangan tertipu dengan tempat-tempat yang suci. Fala makana aslahu minal jannah, tidak ada tempat yang lebih suci daripada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Paling suci, paling mulia. Tidak ada yang menandingi kesucian dan kemuliaan syurga Allah jalla jalaluh. Akan tetapi kata beliau, walaqiya fiha adamu malaqi. Ternyata di tempat yang paling suci tersebut, di tempat yang paling mulia tersebut, Adam alaihi salatu wassalam dibujuk oleh syaitan. Yang akhirnya beliau bermaksiat kepada Allah jalla jalaluh, melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam harus keluar dari al-jannah. Padahal tempat beliau tempat yang paling tinggi, tempat yang paling suci, tempat yang paling mulia. Oleh karenanya jangan mudah tertipu dengan hal itu. Yang kedua kata Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, wala taghtar. Jangan kita mudah tertipu, jangan engkau tertipu. Jangan engkau tertipu bikatsratil ibadah. Jangan tertipu dengan banyaknya beramal saleh. Sudah banyak melakukan puasa, sudah banyak berinfak, sudah banyak qiyamul lail, sudah banyak witir, sudah banyak salat dan yang seterusnya. La taghtar, jangan mudah tertipu. Bikatsratil ibadah, dengan banyaknya ibadah yang sudah kita kerjakan, fa inna iblis, karena sesungguhnya iblis la'natullahi alaihim ba'da tulil ibadah laqiya ma laqi. Iblis setelah beramal soleh, panjang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kurun waktu yang lama, bukan sebentar. Sampai akhirnya, suatu amalan ibadah, satu amalan soleh yang iblis menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Sebelum-sebelumnya, kalau kita menelaah sejarah, iblis senantiasa taat kepada Allah. Oleh karenanya berada di sisi Allah jalla jalaluh. Sampai kepada suatu saat Allah takdirkan Adam untuk diciptakan di sekitar mereka, di sekitar mereka, kemudian iblis diperintahkan oleh Allah dan orang-orang yang berada di sekitarnya, malaikat juga diperintahkan oleh Allah, tunduk, sujud kepada Adam, ayo. Maka malaikat pun akan, atau diceritanya, tunduk, sujud sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tapi iblis aba, enggan. Padahal sering ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisinya Allah jalla jalaluh iblis. Maka banyaknya ibadah yang dilakukan oleh iblis tidak bisa membawa dia untuk tunduk dan patuh kepada amalan soleh yang tidak cocok dengan hawa nafsunya. Yang tidak sejalan dengan keinginannya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka ditentang. Maka jangan kita mudah tertipu dengan amalan-amalan soleh yang banyak kita kerjakan. Khawatir menjelang khatimah, khawatir menjelang ajal kematian kita, kita tidak mampu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mampu melakukan puasa kepada Allah jalla jalaluh, tidak mampu berinfak, tidak mampu bersedekah dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Jangan mudah tertipu. Ikhwati fillah ya ra'akumullah wa akhwati fillah ya ra'akunnallah. Tawadu, rendahkan diri-diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata beliau, wala taghtar bikatsratil ilmi, bagi mereka yang banyak ilmunya, yang katanya banyak hafalannya, Al-Qur'annya sudah mau selesai, hadisnya sudah sekian ribu, pemahaman hadisnya sudah demikian dan demikian, wala taghtar, sampai mudah tertipu dengan kasratil ilm, banyaknya ilmu. Kenapa? Fa inna Bal'am ibn Ba'ura laqiya ma laqi wa kana ya'riful ismal a'zham. Ada seorang ulama dari kalangan Bani Israel di zamannya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang bernama Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura, beliau terkenal sebagai seorang alim min ulama Bani Israel. Akan tetapi ketika hidayah sudah sampai, risalahnya Nabi Musa dia terima, bahkan dia pelajari, bahkan dia dalami, bahkan dia telaah menjadi alim min ulama Bani Israel. Sampai suatu saat, singkat kisah, singkat cerita, Bal'am ibn Ba'ura diutus oleh Nabiullah Musa kepada sebuah kerajaan untuk membawa risalah Islam. Ayo dakwahi kerajaan Fulaniyah. Disebutkan dalam sebuah riwayat kerajaan Madian, yang mana Bal'am diutus kepadanya. Ayo Bal'am diutus oleh Nabiullah Musa, dakwahi mereka-mereka yang berada di kerajaan Madian agar mereka mau beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam, dan tentunya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diutus? Kenapa terpilih seorang Bal'am ibn Ba'ura? Bukan orang yang biasa, orang yang luar biasa, seorang alim dan ulama Bani Israel. Dan Nabiullah Musa melihat hal tersebut, oh ini bukan orang biasa, ini bukan muridku yang biasa, ini muridku yang luar biasa. Akhirnya diutus. Singkat cerita, sampai di pertengahan kerajaan Madian, sang raja mencoba untuk menggoda Bal'am dengan harta, tahta dan wanita. Tiga perkara yang bisa menghancurkan diri seorang muslim. Diberikan harta sebanyak-banyaknya oleh raja Madian, diberikan kedudukan, diberikan wanita, silahkan pilih siapa yang dia mau dari selir-selir kerajaan. Akhirnya kerajaan Madian mengorbankan apa yang ada di sisinya. Akhirnya Bal'am ibn Ba'ura menjual agamanya, wal'iyadzubillah. Apa yang telah dia pelajari dari risalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, apa yang telah dia ilmui, apa yang telah dia fahami dari pelajaran-pelajaran al-Islam yang ada di sisi Nabiullah Musa, terhapuskan semua karena dunia. Padahal orang fahim, alim, seorang ulama. Disebutkan oleh Hatim al-Asam, kana ya'riful ismal a'zham, paham sekali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Akan tetapi dunia berada di hadapannya, akhirnya ikut dengan kekufuran kerajaan Madian, wal'iyadzubillah. La taghtar ya akhi, jangan sampai kita demikian. Mentang-mentang kita sudah sering kaji, mentang-mentang kita sudah sering membahas Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya dari ilmu-ilmu syariat, lantas kita tertipu dengan diri-diri kita, dengan dalam tanda kutip ilmu-ilmu kita yang katanya cukup banyak, wal'iyadzubillah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah meremehkan orang lain. Sebelah kanan kita remehkan si fulan, orang yang jelek, tidak faham sedikit pun hadis Nabi. Si Alan, orang yang jelek, tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Dan yang seterusnya, habis orang-orang di sekitar kita diremehkan. Bukan demikian Islam mengajarkan. La taghtar bikathratil ilm. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya ilmu-ilmu kita. Kemudian yang terakhir kata beliau, wala taghtar biliqa'is salihin. Jangan sampai pula kita tertipu, atau mungkin jangan sampai engkau tertipu dengan as-salihin, liqa as-salihin, bertemu dengan orang-orang yang saleh. Waru'yatihim, dan ketika berhasil melihat mereka satu zaman dengan orang-orang saleh, satu zaman dengan Allama Syekh Abdul Aziz bin Baz misalkan, satu zaman dengan Allama Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, atau di zaman kita sekarang satu zaman dengan Syekh Al-Allama Rabi' bin Hadi Umair, atau mungkin kakek-kakek kita yang semasa mungkin dengan Imam Ahmad, dengan Imam Bukhari, buyut-buyut kita. La taghtar, jangan kita tertipu dengan hal tersebut. Kenapa? Fala syakhsa aslahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita telah mengetahui tidak ada yang paling mulia, tidak ada yang paling sempurna kehidupannya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walam yantafi' biliqa'ihi a'da'uhu wal munafiqun. Akan tetapi banyaknya orang yang berada di sekitar beliau. Musuh-musuh Nabi SAW berada di sekitar Nabi SAW. Bukan hanya satu zaman melihat bagaimana Rasul SAW berdakwah, melihat bagaimana lisan Nabi mengeluarkan sabda demi sabdanya. Begitu pula al-munafiqun, bahkan al-munafiqun salat terkadang di belakang Nabi SAW. Akhirnya mereka menjadi ahlun nar wal'iyadu billah. Oleh karenanya ikhwati fillah ra'akumullah, al-ghurur, merasa tertipu dengan diri kita sendiri, diri kita terlalu besar, diri kita terlalu banyak berbuat amalan soleh, diri kita terlalu jangan. Amalkanlah apa yang telah dipanjatkan oleh Nabi SAW. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, ya Allah jangan engkau sandarkan pada diriku. Walhamdulillah saya bisa mengaji di masjid, dari masjid-masjidmu ya Allah dengan taufikmu. Teruskanlah ya Allah hidayah ini, jangan sampai engkau putus ya Allah hidayah ini. Begitu seorang muslim disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya yang sedang punya waktu luang, saya yang ingin ke masjid ini, saya. Hindarkan ucapan-ucapan yang mencerminkan kalau kita yaghtarru bi anfusina, terlalu tertipu dengan diri-diri kita. Karena nasihat Hatim al-Asam yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah adalah nasihat yang sangat indah. Telah berlalu orang-orang yang alim, telah berlalu orang-orang yang banyak amalan-amalan solehnya, telah berlalu orang yang melihat Nabi SAW, tapi belum membawa hidayah ke sisi mereka. Belum mendapatkan jannah dengan apa yang ada di sisi mereka tersebut. Semuanya bergantung dengan apa yang telah Allah SWT sebutkan dari rahmah dan kasih sayangnya SWT. Wallahu'alamu bisawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari risalah Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-113 yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, babu yukthiru ma'al maraqi fayaqsimu fil jirat, bab yang menjelaskan tentang seorang yang sedang masak di rumahnya hendaknya memperbanyak kuah masakannya, fayaqsimu fil jirat, setelahnya hendaknya dia membagi ke tetangga dan tetangga kanan dan kirinya. Telah kita sebutkan 3 wasiat dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda, atau 3 wasiat dari Nabi, afwan, 3 wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda, yang mana wasiat kedualah yang menjadi syahid dari hadis yang telah kita baca, yaitu agar Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda apabila sedang memasak di rumahnya, maka jangan sampai melupakan bahagian dari tetangga kanan dan kirinya. Kita masuk kepada bab yang berikutnya pada nomor hadis yang ke-115 biidznillahi taala, karena hadis yang ke-114 memiliki makna yang sama dari apa yang telah kita bahas pada bab yang berikutnya. Babu khairil jiran, babu khairi al-jirani, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah sebuah bab yang berkaitan dengan tetangga terbaik. Akan dijelaskan di dalam bab ini siapakah tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Al-Bukhari bi sanadihi an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu ardah an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, khairul ashabi indallahi taala khairuhum li sahibih, teman yang paling baik adalah teman yang paling baik dengan temannya semasa hidupnya. Teman yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah teman yang paling baik dengan temannya. Insyaallah taala akan kita jelaskan secara terperinci makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa khairul jirani indallahi taala khairuhum li jarihi, dan tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang paling baik pula dengan tetangganya yang lain. Hadis yang sahih yang dihukumi oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah sebagai hadis yang memiliki sanad yang baik. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan kita jelaskan dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah yang berkaitan dengan pertemanan, al-ashab, al-asdiqa. Bab yang kedua atau sisi yang kedua akan kita jelaskan yang berkaitan dengan tetangga-tetangga yang baik, yang penggalan kedua dari hadis ini sangat berkaitan erat dengan hadis-hadis yang berikutnya pada bab-bab yang berikutnya, karena setelah ini dan bab yang berikutnya pula Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan babul jarih as-salih wa babul jar as-su, bab yang berkaitan dengan tetangga yang baik dan bab yang berkaitan dengan tetangga yang buruk, yang insyaallah taala akan kita hubungkan penjelasannya pada waktunya biiznillahi taala. Penggalan pertama hadis ini atau sisi yang pertama yang bisa kita bahas adalah yang berkaitan dengan al-ashab, teman-teman yang kita miliki, al-asdiqa. Khairul ashabi indallahi taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairuhum li sahibihi. Teman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah teman yang paling baik dengan temannya. Hakikatnya yang namanya pertemanan adalah sebuah hal yang sudah menjadi satu keharusan pada kehidupan seorang manusia. Apalagi kalau bahasa mereka mengatakan bahwa kita ini manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirian. Kita akan hidup bergantung dengan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan hajat-hajat yang ada di sisi orang lain untuk bisa memenuhi hajat dan kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga kebutuhan kita dengan orang lain, kebutuhan kita untuk berteman, kebutuhan kita untuk mencari orang-orang yang baik di sekitar kita adalah sebuah keharusan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini di dalam surah Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya teman-teman itu akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Mereka yang berteman antara si fula dengan si alan, antara si A dengan si B, akan menjadi musuh antara yang satu dengan yang lainnya. Di mana? Di dunia? Bukan, di akhirat kelak. Al-akhilla yauma idzin, yakni pada hari kiamat, teman-teman sejawat itu yang mereka di dunia sama-sama makan bareng, yang mereka di dunia sama-sama menyelesaikan masalah bersama dan lain-lain seterusnya, teman, tapi di akhirat kelak mereka akan bermusuhan. Ba'duhum li ba'din adu, yang aslinya pertemanan akhirnya menjadi permusuhan. Kecuali kata Allah Jalla Jalaluhu illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa baru di dunia mereka berteman, di akhirat pun nanti mereka sama akan menjadi teman. Tapi selain orang-orang yang bertakwa akan berbeda keadaannya di dunia dengan di akhirat. Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah menjelaskan dalam tafsirnya ketika menukilkan ayat ini. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ay, maksudnya ayat ini kata beliau, kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillahi jalla jalaluh fa innaha tanqalibu yawmal qiyamati adawatan. Semua jenis pertemanan, semua jenis persahabatan nanti pada hari kiamat akan berubah. Otomatis akan berubah menjadi permusuhan yang sangat. Hati-hati. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita dengan teman-teman kita. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita dengan sahabat-sahabat kita. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertemanan, kalau persahabatan didasari selain dengan ketakwaan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan harus kita yakini. Nanti di yaumul qiyamah wal iyadzu billah akan berubah secara otomatis menjadi musuh-musuh kita wal iyadzu billah. Wa sahaba li ghairillah, yang mereka melakukan persahabatan, pertemanan bukan karena Allah, fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan, akan berubah menjadi permusuhan yang sangat. Illa ma kana lillahi azza wa jal, kecuali pertemanan yang dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan, persahabatan yang memang dia bangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berteman dengan saudara saya si fulan karena dia muslim. Saya berteman dengan saudara saya si fulan karena dia sunni salafi. Saya berteman dengan saudara saya si fulan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermanfaat. Tapi kalau ada yang menyatakan saya berteman dengan saudara saya si fulan, kenapa? Karena dia baik dengan saya. Muslim dia, muslim. Tapi karena dia baik. Kalau tidak baik, saya tidak akan berteman dengan dia. Ini namanya rojulun maslahi. Orang yang suka mencari maslahat di tengah-tengah orang lain. Yang seperti ini teman yang tidak akan lama. Sahabat yang tidak akan langgeng. Ketika kebaikan dia baik dengan kita, ketika masanya kita jatuh, dia akan pergi jauh meninggalkan kita. wal'iyadu billah. Dan ini jenis pertemanan yang disebutkan nanti oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, teman-teman yang tidak bermanfaat, wal'iyadu billah. Akan tetapi hakikatnya ikhwati fillah ya ra'akumullah, selama pertemanan, persahabatan, persaudaraan di dunia ini kita bangun di atas Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi jalla jalaluh, maka itu akan menjadi manfaat untuk kita nanti di yaumul qiyamah biiznillahi jalla jalaluh. Fa innahu da'imun bidawamihi, kata Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah. Karena pertemanan yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibangun di atas agama Allah jalla jalaluh, akan langgeng sampai hari kiamat nanti. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menjelaskan kita, menjelaskan kepada kita tentang hakikat pertemanan. Kepada siapa kita layaknya berteman, kepada siapa kita sepantasnya untuk berteman. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan hasungan yang banyak, memberikan anjuran yang banyak. Seperti hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan antara jalisus salih dengan jalisus su, teman duduk yang baik, teman duduk yang jelek. Seperti penjual minyak wangi dan seperti seorang yang nafikhul kir, pandai besi. Hadis yang telah kita ketahui bersama. Hadis yang berikutnya yang juga menunjukkan akan pertemanan, persaudaraan yang dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadakum man yukhalil." Al mar'u ala dini khalilihi, seorang itu sesuai, sejalan, setipe dengan agama temannya. Falyanzur ahadakum, oleh karenanya salah seorang dari kalian, coba lihat, man yukhalil, siapa yang dia dekati, siapa yang dia jadikan sebagai sahabat, siapa yang dia jadikan sebagai teman. Lihat, kita harus cermat, kita harus teliti dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau dia orang yang baik, teruskan, dia akan membawa kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Atau paling tidaknya kita akan terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki, kesolehan-kesolehan yang dia miliki. Falyanzur ahadakum man yukhalil, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita cermat memilih orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena kalau sudah di sekitar kita orang-orang yang jelek, ikhwati fillah ya ra'akumullah, mudah untuk bermaksiat, mudah untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, mudah untuk menjelek-jelekan sunnah Nabi, mudah untuk menghina wal'iyadzubillah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan pada mereka, la khaira fihim, untuk apa kita berada di sekitar mereka? Malah wal'iyadzubillah, kalau Allah murka pada saat itu dengan mereka, kita akan terbawa dengan kejelekan-kejelekan mereka, kita akan terkena getahnya wal'iyadzubillah. Oleh karenanya kata Nabi, falyanzur ahadakum man yukhali, lihat, cermati siapa orang-orang yang kalian dekati, siapa orang-orang yang kalian jadikan sebagai sahabat. Begitu pula hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jelas lafaz yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, la tusahib, jangan kamu berteman, jangan kamu bersaudara, jangan kamu memiliki teman yang duduk, illa mu'minan, kecuali seorang mukmin. Kalau kita mau menelaah lebih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan mendapati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih merinci. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan la tusahib illa musliman, karena muslim posisinya masih di dasar. Tapi kalau sudah mukmin yang sudah mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar terpatri keimanan pada diri-diri mereka, pada sanubari-sanubari mereka, yang tidak akan mungkin melalaikan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat satu sunnah akan dia jalani, ketika melihat satu sunnah akan dia datangi, terus demikian. Mukmin berbeda dengan muslim, mukmin lebih tinggi keadaannya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tusahib illa mu'minan, jangan engkau jadikan sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara, kecuali orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan sampai, pada penggalan kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada yang memakan makananmu, jangan sampai ada yang memenuhi undangan makanan ke rumahmu, illa taqi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Selain orang yang bertakwa, kalau bisa jangan memakan makanan kita. Selain orang yang bertakwa, kalau bisa jangan hadir di undangan-undangan yang kita sebarkan. Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah mensyarah, menjelaskan hadis yang dinukilkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Imam Al-Khattabi, hadzara An-Nabi sallallahu alaihi wasallam min suhbatin ma laisa bitaqiyyin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentahdzir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita agar kita tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Kecuali benar orang-orang tersebut adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Kita cari teman. Dibedakan ikhwati fillah ya rahimakumullah antara sahabat karib, teman dekat, teman duduk, tempat kita curhat kepadanya, tempat kita mengadu beberapa permasalahan kepadanya, tempat kita untuk mengajak dia musyawarah dan yang seterusnya. Dibedakan orang-orang seperti ini dengan orang-orang yang mungkin menjadi tetangga kita tapi orang kafir. Jangan kita sampai gagal paham memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berteman kecuali orang-orang yang beriman. Ada orang kafir di tetangga kanan kita, langsung kita cemoohkan dia. Langsung kita ejek-ejek dia. Langsung kita jatuhkan harga dirinya. Bukan itu yang dimaksudkan ya akhi. Yang dimaksudkan la tusahib, jangan kamu jadikan sahabat. Kalau tetangga, dia punya hak tersendiri. Bedakan pembahasannya, tempatkan pada tempatnya masing-masing. Jangan dicampur adukkan satu dengan yang lainnya. Yang dibahas oleh Nabi di sini alaihi salatu wassalam, begitu pula yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla, itu dari kata khalil. Khalil itu kalau bahasa kita kekasih. Benar-benar dekat, sahabat karib kita. Jangan kita cari sahabat karib kecuali benar-benar mukmin. Jangan kita jadikan sahabat karib kecuali benar-benar bertakwa. Kalau di sana ada orang kafir berada dekat dengan rumah kita, ya jangan sampai kita zalimi dia. Jangan sampai kita cemooh dia. Jangan sampai kita cela-cela dia. Sesuai dengan keadaannya. Yang namanya seorang kafir, tetangga kita, dia punya satu hak. Satu hak sebagai tetangga, harus kita muliakan. Tetap kita muliakan, walaupun dia kafir. Walaupun dia non-muslim. Tapi kalau untuk kita jadikan sahabat, kalau kita ada kesalahan, atau kita ada permasalahan, muskilah, muskilatul hayah, katanya orang. Kalau ada problematika kehidupan, kita datang ke rumahnya, bertamu ke rumah kafir tadi, curhat, gimana menurut antum, atau gimana menurut bapak, gimana menurut sampean, gimana. Jangan. Kita cari sahabat yang benar-benar muslim, mukmin, taqi, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Imam Al-Khattabi, hadzara, mentahdzir, memperingatkan kita untuk tidak mencari sahabat, untuk tidak mencari teman duduk yang dekat dengan kita kecuali orang yang bertakwa. Wa zajara an mukhalatatihi wa muakalatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan agar kita tidak banyak bercampur baur. Untuk kita tidak banyak makan bersama, makan bareng dengan orang-orang yang modelnya demikian, tidak mukmin, tidak muslim, wal'iyadzubillah, tidak bertakwa. Kenapa? Kata Imam Al-Khattabi, li'annal muta'amah, karena sering bertemu, sering bersenda gurau, sering makan bersama, dia menyampaikan undangan, kita datangi, undangan kita pun dia datangi, bukan bertakwa orangnya, kita tahu dia fasik. Kita tahu dia penjudi, wal'iyadzubillah. Kita tahu dia peminum khamar, wal'iyadzubillah. Nasihati. Tapi kalau dia datang ke rumah kita, makan makanan kita, undangan kita dihadiri olehnya, dan yang seterusnya, jangan, kata Nabi. Kalau kita mau bertamasuk, berpegang teguh dengan wajangan dari Nabi SAW, jangan. Walayakul. Jangan sampai ada yang makan. Ta'amaka, makanan-makananmu, illa taqi, kecuali orang yang bertakwa. Gimana kita bisa menghukumi orang yang bertakwa? Secara zahir, kita gak bisa membedah hati-hati seseorang. Secara zahir kita lihat, oh fulan bertakwa. Ya sudah, itu yang kita panggil. Jangan sampai ada syubhat, kerancuan berpikir. Gimana ketakwaan bisa kita cari? Karena semua orang pasti berdosa. Karena semua orang pasti bermaksiat. Ya kalau demikian, kita tidak memiliki teman hidup di dunia ini. Tidak memiliki sahabat di dunia ini. Mustahil. Kita lihat secara zahir, hukumi secara zahir. Demikian pula ya khawatir fillah ya ra'akumullah. Perkara-perkara yang terjadi di sekitar kita, terkhusus di dunia ini, nahkum ala dzawahir, nampaknya seperti apa, zahirnya seperti apa, itu yang kita hukumi, itu yang kita nilai. Jangan sampai ini settingan, ini sepertinya, ini rekayasa, ini kejadian, ini rekayasa, tidak benar ini. Mungkin yang dikambing hitamkan hanya kelompok-kelompok tertentu, ISIS atau yang semisalnya, wal'iyadzubillah. Karena sekarang lagi rame yang berkaitan dengan penusukan beberapa atau penusukan seorang pejabat kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, Bapak Wiranto, yang baru ditikam beberapa hari terakhir. Ada beberapa statement keluar, ada beberapa pernyataan keluar. Oh, itu rekayasa. Pengalihan isu dari penguasa, dari pemerintah, agar ini dan itu. La ilaha illallah. Nahkum ala dhawahir. Kalau terkena musibah, apa sikap kita terhadap seorang muslim? Paling tidaknya kita mendoakan kebaikan untuk beliau, karena beliau bagian dari pemerintah kita, kan gitu. Jangan sampai ada syubhat syaitaniyah. Oh, itu yang dikambing hitamkan hanya ISIS, hanya Daesh dan yang seterusnya. Kok malah kita membela mubtadi awal iyadzubillah. Kalau memang mereka pelakunya, mau diapakan? Kilabu ahlin nar, mereka memang akidahnya membenci penguasa-penguasa kita. Mungkin Wiranto di hadapannya adalah seorang yang kafir, seorang taghut. Wa iyadzubillah, jangan kita sampai akidah-akidah mubtadi'ah. Nahkum ala dhawahir. Kalau ternyata kejadian tersebut hanya rekayasa, hanya settingan, dan yang seterusnya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita sibuk berstatement mencari kebenaran ini rekayasa atau tidak, sementara sisi lain kita tidak mendoakan kepada kesehatan Bapak Wiranto misalkan. Wallahualam, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penguasa kita hormati. Ketika terjadi musibah, ayo kita doakan bersama agar cepat sembuh dan yang seterusnya. Itu muslim yang baik, rakyat yang bijaksana, bukan yang mencari-cari zahir. Harusnya demikian ya ikhwati fillah ya rahimakumullah. Oleh karena itu Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah melanjutkan, kalau bersenda gurau, makan bersama, makan bareng, hadir undangan yang lainnya, saling membalas undangan, yang demikian itu kata beliau dizajr, dihazr, ditahzir, diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengizinkan untuk seorang muslim yang benar-benar ingin menjaga keimanannya untuk dimakan makanannya oleh seorang yang tidak bertakwa. Li'annal muta'ama tuqa'ul ulfah wal mawaddah fil qulub. Karena sering makan bersama, sering duduk bareng, sering curhat, dan yang seterusnya, kata beliau akan mewariskan al-ulfah wal mawaddah. Akan mewariskan ulfah. Kok kita senang dengan dia, cocok ternyata dengan si fulan al-mubtadi'. Kita cocok dengan si fulan al-fasiq. Kita cocok dengan si fulan syaribul khamr wal'iyadzu billah. Cocok kita dengan si fulan yang biasa minum khamr. Tapi kalau nyambung, Masya Allah, dia bisa memahami saya dan saya bisa memahami apa yang dia mau. Ini syubhat-syubhat syaitaniyah, hati-hati. Kalau zahirnya orang tersebut tidak bertakwa, fasik, apalagi wal'iyadzu billah, mujahir, sorohah, terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa taala siang hari di bulan Ramadan. Zahir merokok di tengah-tengah kaum muslimin. Apa yang mau kita andalkan? Hadir, ayo Pak buka puasa bersama. La ilaha illallah. Aina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aina nasihatuhu alaihi salatu wassalam? Kemana ujangan beliau? Zahirnya terang-terangan menentang Allah dan Rasulnya. Muhaddun lillahi wa rasulih. Kalau bahasa kita fasik. Siang hari Ramadan merokok di tengah-tengah jalan. Maghribnya didatangi rumahnya undangan, Pak monggo bersama kita di masjid untuk berbuka bersama. La ilaha illallah. Bukan seorang muslim dan telah keluar dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena demikian, ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita dilarang untuk sering bersama, bersenda gurau, bercampur baur dengan orang-orang fasik. Begitu pula dari sini para ulama as-salaf mengambil hukum mubtadi'ah. Kita tidak dibenarkan untuk duduk bersama dengan mereka mubtadi'ah. Makan bareng, menghadiri undangan mereka, ziarah ke tempat mereka, tidak dibenarkan. Bukan bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah ya du'at raja, ya du'at sururiyah, apakah pernah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang menziarahi munafik? Datang ke rumah beliau. Datang ke rumah orang munafik. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Kenapa kalian kok rela datang jauh-jauh ke tokoh-tokoh sesat? Tokoh-tokoh sufi wal'iyadzu billah. Duduk bersama. Kalaupun itu undangan, dihadiri undangannya. La ilaha illallah. Kemana manhajus salaf? Kemana akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang beliau sallallahu alaihi wasallam menegur, memberikan wejangan yang keras, la ya'kul ta'ama ka illa taqi. Jangan sampai ada yang makan makananmu kecuali yang bertakwa. Sudah kita lihat bertakwa sunni salafi, ayo ta'al. Ta'alawi ikhwah, undangan datang satu dua alhamdulillah. Kalau yang berkaitan dengan mubtadi'ah, bukan itu pembahasannya. Mubtadi'ah Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan a'immatus salaf yang lainnya dengan tegas, la tujalisuhum wa la tukhalituhum. Jangan sampai bercampur baur dengan mereka. Berbasa-basi dengan mereka. Apalagi duduk makan bersama dengan mereka. Awalnya duduk makan bersama, niatnya apa? Ini kan nushan lillah. Kita menasihati dia karena Allah. Ia menasihati dia karena Allah, tapi melanggar akidah Nabi, melanggar wejangan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa jadinya? Mungkin niatnya antum ingin menjalankan satu hal yang baik, tapi ternyata di sisi Nabi itu satu hal yang keliru. Karena seringnya duduk bersama akan menghasilkan, kata Imam Al-Khattabi, al-ulfah wal-mawaddah. Antum makan cinta dengan dia. Antum akan senang dengan dia. Ternyata nyaman ya duduk dengan ahlul bid'ah. Inilah persatuan umat. Inilah yang benar. Ha'ula al-ahlul tahdhir adalah orang-orang yang kaku, orang yang bodoh-bodoh, katanya. Wal-iyadzubillah. Orang-orang ahlul tahdhir dibilang orang-orang yang kaku, orang yang bodoh-bodoh. La hawla wa la quwata illa billah. Antum yang pintar. Antum yang telah mengamalkan hadis Nabi. Hadis Nabi ini kemana? Antum sama-sama orang mubtadi'ah untuk duduk bersama dan makan bersama. Wal-iyadzubillah. Ikhwati fillah yarakumullah, inilah as-suhbah. Inilah pertemanan, persahabatan, persaudaraan yang dimaukan di dalam al-Islam. Oleh karenanya kata Nabi SAW, khairul ashab, teman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Akan ada seorang yang hadir di hadapan Allah sebagai khairul ashab, teman yang terbaik. Ketika apa? Khairuhum li sahibihi, ketika dia banyak memberikan manfaat, banyak memberikan kebaikan kepada temannya tersebut. Dijelaskan oleh Imam Al-Mubarakfuri alaihi rahmatullah, khairul ashab indallah ay aktsaruhum thawaban. Teman yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah aktsaruhum thawaban. Aktsaruhum thawaban, yang paling banyak pahalanya. Jangan dikira kita berbuat baik dengan teman kita, kita berbuat baik dengan sahabat kita, kita mendengarkan keluh kesahnya, kita memberikan solusinya, itu hal-hal yang biasa. Jangan dianggap seperti itu. Itu hal yang luar biasa. Kita mendengarkan keluh kesah teman kita saja, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayyuhal aba, ayyuhal azwaj, keluh kesah yang datang dari ahali kita, keluarga-keluarga kita, istri-istri kita. Mereka orang-orang yang butuh didengarkan keluhan-keluhannya agar bisa mendapatkan solusi terbaik, agar bisa mendapatkan jalan keluar terbaik dari setiap keluhan dan permasalahannya. Dengarkan. Ternukil dalam sebuah riwayat yang sahihah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengarkan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha tanpa berkomentar sedikit pun. Satu malam. Bayangkan, satu malam Aisyah bercerita, curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diselihi atau tidak dibantah sedikit pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengarkan baik-baik oleh beliau. Ini qudwatun hasanah. Oleh karenanya kata Nabi apa? Khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling baik dengan istri-istriku. Terlalu banyak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat baik kepada keluarga-keluarga beliau. Karena memang tersirat ataukah tersurat, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang berkaitan dengan an-nisa, yang berkaitan dengan wanita, adalah makhluk yang butuh untuk didengarkan keluh kesahnya. Jadi kita harus sabar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar mendengarkan keluhan-keluhan Aisyah. Pernah lagi suatu cerita menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi ingin ana sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang terbaik kepada istri-istriku, kepada ahli-ahliku, keluarga-keluargaku. Tidak menunjukkan bahwa beliau adalah seorang suami yang takut dengan istrinya. Hati-hati. kisah yang ma'ruf. Insyaallah taala kita telah mengetahui bersama sebab turunnya ayat tayammum. Sebab turunnya ayat at-tayammum. Kenapa sebabnya? Karena keberkahannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini singkat cerita. Kesimpulannya demikian. Kenapa ayat tayammum turun? Karena keberkahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi. Karena beliau memiliki 9 istri dan masing-masingnya harus diundi siapa yang harus ikut safar perjalanan bersama beliau. Diundilah ketika itu keluar nama Aisyah yang harus ikut pada perjalanan saat itu. Akhirnya Aisyah ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertengahan jalan, belum sampai pertengahan jalan, Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan kalung. Kalung beliau hilang. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian laporlah Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluhlah Aisyah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku kehilangan kalungku." "Ya sudah, biarkan begitu Nabi, nanti kita beli yang baru di sana." Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Pasukannya ditahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Berhenti wahai pasukanku. Berhenti semuanya kalian wahai pasukanku. Kenapa? Cari kalungnya Aisyah." Nabi takut dengan istrinya. Nabi takut dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. "La wa alfu kalla." Sayangnya beliau yang luar biasa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini mungkin membuat ummahat di atas bergembira, tapi mau di mana kan? Inilah kenyataannya. Inilah wakil dari apa yang dimiliki dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah beliau. Sayangnya luar biasa, bukan Nabi takut. Pasukannya Nabi disuruh berhenti, para sahabat, orang-orang mulia disuruh berhenti. "Cari kalungnya Aisyah wahai ashabi, wahai para sahabatku, tolong cari kalungnya Aisyah." Dicari keliling. Padahal mereka tidak memiliki air yang banyak. Akhirnya salah seorang dari kalangan sahabat menyampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Mertuanya Nabi. Ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, tolong sampaikan kepada Aisyah. Masa hanya karena kalung kita berhenti dari perjalanan ini? Kenapa harus merepotkan Nabi alaihi salatu wassalam dengan perkara-perkara yang remeh seperti ini? Kenapa?" Abu Bakar yang disemprot oleh sebagian sahabat Rasul. Maka Abu Bakar pun manusia biasa menyemprot balik sang putri, menyemprot balik Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Abu Bakar mendatangi Aisyah yang berada di atas tempat peristirahatan. Jadi peristirahatan Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di punggung sebuah unta. Jadi punggung sebuah unta dibuatkan tempat peristirahatan. Yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mencari di mana kalungnya Aisyah, tapi karena belum ketemu dan saking lamanya dicari, Nabi meminta izin kepada para sahabat, "Saya beristirahat dulu di tempat peristirahatan Aisyah." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saking letihnya mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha, tertidur beliau di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha yang berada di pundak atau punggung unta tadi. Dibuka tirainya sedikit oleh Abu Bakar As-Siddiq, menyampaikan keluhan para sahabat, sampai bahagian dari pinggang Aisyah didorong oleh Abu Bakar. "Wahai Aisyah, kenapa engkau merepotkan kami?" Wahai, dicela Aisyah sang putri, marah Abu Bakar. Karena para sahabat pun sebagiannya marah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kenapa harus merepotkan Nabi demikian? Enggak ada air lagi kita. Gimana kita mau sholat? Gimana kita mau menunaikan hajat?" Sampai didorong. "Ta'ana fiyya," kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ayahku memaki-maki aku, marah-marah denganku, sampai mendorong-dorong bahagian badanku." Terlukir dalam sebuah riwayat, khasirah, bahagian pinggangnya Aisyah radhiyallahu taala anha didorong oleh Abu Bakar, saking jengkelnya Abu Bakar dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. "Dan tidak ada yang menghalangi aku," kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "tidak ada yang menghalangi aku untuk bergerak ketika didorong-dorong oleh Abu Bakar, kecuali aku melihat Nabi sedang terlelap di pangkuanku. Nabi tertidur di pangkuanku," kata beliau radhiyallahu taala anha. Jadi beliau menahan dirinya, didorong oleh Abu Bakar, menahan diri. Agar apa? Agar suami tercinta tidak terbangun. Lihatlah ikhwati fillah ya ra'akumullah. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha begitu mencintai pula sang suami. Begitu pula sang suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Perkara kalung, perkara remeh, menjadikan semua pasukan duduk, tidak meneruskan perjalanannya dan harus mencari sebuah kalung dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang hilang. Maka singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dan akhirnya masuklah waktu salat. Dalam keadaan para sahabat Nabi juga menyampaikan kepada Nabi, kami tidak memiliki air ya Rasulullah. Sedikit pun kami tidak memiliki air, bagaimana kami beristinja? Syariat tayamum belum turun. Maka dengan sebab itu, dengan paling tidaknya sebab turunnya ayat tayamum karena kalung Aisyah hilang. Akhirnya karena hilangnya kalung Aisyah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayamum sa'idan tayyiban. Boleh bagi kalian untuk bersuci dengan menggunakan debu-debu yang suci tanpa menggunakan air. Maka luar biasa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum senang sekali ketika turunnya ayat tersebut yang ini merupakan sebuah rukhsah, sebuah keringanan, karena sebagian mereka merasa kesulitan bagaimana mencari air. Jarak sekian puluh kilometer enggak akan mendapatkan air. Karena turunnya ayat ini rukhsah yang besar. Karena apa? Keberkahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi takut istri, bukan. Senabi sayang dengan istrinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya ikhwati fillah yarakumullah, keberkahan Aisyah terbukti dalam kisah yang singkat ini. Akhir cerita, ketika ayat tayammum sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah, sudah lama sekali kami mencari, satu hari satu malam. Dalam riwayat lain 3 hari 3 malam wahai Aisyah mencari kalung tok sampai bermalam. Maka Aisyah, ya sudah enggak apa-apa Rasulullah, kita lanjutkan perjalanan. Ketika unta yang tadi menjadi tempat peristirahatan Nabi dan Aisyah naik, ternyata kalungnya berada di bawah unta tersebut. Ini keadaan yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Dicari keliling-keliling ternyata di bawah untanya Aisyah. Ikhwati fillah yarakumullah. Ini keberadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama keluarga-keluarga beliau. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis ini, khairul ashab indallahi ta'ala khairukum atau khairuhum li sahibihi aktsaruhum thawaban indahu, yang paling banyak pahalanya di sisi Allah bagi seorang teman adalah yang paling banyak berbuat baik kepada teman-temannya. Jadi teman-teman kita memiliki hak-hak untuk kita berikan kebaikan, manfaat-manfaat yang banyak. Begitu pula min babil aula, terlebih lagi istri-istri atau keluarga-keluarga kita. Disebutkan oleh Imam Barakfuri di akhir syarahnya, khairuhum li sahibihi ay aktsaruhum ihsanan ilaihi walau bin nasihah. Yang paling banyak memberikan kebaikan, yang paling banyak memberikan manfaat pada temannya, walaupun manfaat itu, walaupun kebaikan itu hanya berupa sebuah nasihat. Sebuah nasihat ikhwati fillah, satu hal yang ringan, satu hal yang remeh, tapi jarang kita dapati pada persaudaraan-persaudaraan yang ada. Persahabatan-persahabatan yang ada seakan-akan jauh dengan nasihat. Apabila ada persahabatan yang di dalamnya diamalkan yang namanya nasihat, mungkin akan lari. Kenapa? Si fulan sahabat saya selalu mencela saya, padahal nasihat diberikan. Oleh karenanya kita harus melihat kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman duduk kita. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan ragu untuk kita nasihati. Begitu pula kita. Apabila kita berbuat sebuah kesalahan, jangan malu dan jangan marah apabila ada yang menasihati kita. Itulah teman terbaik. Dijaga baik-baik teman yang demikian. Jangan kita menjaga teman yang seakan-akan bermanis muka di hadapan kita, tapi di belakang habis kita disikat, digibahi kita, wal'iyadzubillah. Ketika kita melakukan kesalahan, didiamkan, dibiarkan. Lama berteman, bertahun-tahun, berdakwah bersama. Ketika ada kesalahan pada da'i fulan, didiamkan. Nanti ketika berpisah baru, ah, da'i fulan memang suka meneriakkan komando, memang suka demikian dan demikian. Mana nasihatmu yang dulu ya akhi? Mana nasihatmu yang dulu ya ustazi? Kemana nasihatnya? Kepada da'i fulan yang katanya sebagai orang yang suka mengkomando dakwah salafiyah. Katanya dulu teman. Khairul ashab, teman yang terbaik memberikan nasihat kalau melihat kesalahan pada orang lain. Begitu pula ketika kita melihat kesalahan teman kita dan kita pun salah. Jangan anti kritik. Jangan anti nasihat. Ikhwati fillah yarakumullah. Kita harus sadar kita adalah manusia yang paling banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, kesalahan, kekeliruan. Apabila ada yang memberikan nasihat kepada kita, ya hala wa sahala, diterima dengan lapang dada. Dan itu salah satu tanda teman terbaik yang kita miliki dan harus kita jaga. sampai akhir perjumpaan kita di dunia ini dengan orang tersebut. Ini insyaallah taala penggalan pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas penggalan yang kedua yang berkaitan dengan tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.